بسم الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita masuk pada keterangan hadis ke-10. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la salata ba'da subh hatta tartafi asy-syams, wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Hadis yang ke-10 dirangkai dengan hadis yang ke-9 menunjukkan bahwa larangan dari salat sunnah yang tanpa sebab setelah salat subuh adalah ini dari mulai selesai salat subuh hingga matahari tertafi naik. Pada sebagian riwayat sebagaimana akan datang penjelasnya pada syarah, yakni kida rumhin, naik dari ufuk sekitar, yakni setinggi 1 tombak. Berapa 1 tombak yang dimaksud? Insyaallah akan kita pelajari pada syarahnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan, wa yuqayyadu bi hadithi Abi Sa'idin fi qawlihi hatta tartafi'a. Dan dibatasi atau diikat, ini hadith yang sebelumnya, ya, hadith yang ke-9, hadith Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dengan hadis Abi Sa'id, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, fi qawlihi hatta tartafi'a, pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta tartafi'a, ya, pada hadis Ibn Abbas, hatta tatlu'a syams, pada hadis Abi Sa'id hatta tartafi'a. Jadi bukan hanya sekedar ketika matahari terbit. Ya, baik, dibolehkannya seseorang untuk menunaikan salat, ini salat sunnah setelah subuh, adalah setelah matahari naik. Waqila, kata beliau, dan dikatakan, yakni ada yang berpendapat di kalangan para ulama, معنى الشروق الطلوع. ومعنى dari الشروق atau إشراق adalah الطلوع يعني terbit. Waqila, dan ada yang berkata juga al-irtifa'u bihaitsu takunu safiyatan. Ada yang memaknai bahwa asyuruq adalah al-irtifa', yakni naiknya ya matahari, bihaitsu takunu safiyatan, sehingga ya dalam keadaan safiyah, yakni putih. Fala yahtaju ila taqilin. Sehingga dengan makna ini, makna isyraq, artinya safiyah, ya tidak butuh kepada adanya taqil, batasan. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa miqdaru ma takunu bih kadzalika min tulu'iha ila safa'iha alladhi yuzilu an-nahya fi ashri daqa'ik fi ashri daqa'ika ila rub'i sa'atin taqriban. Dan kadar di sini terkait dengan kadar waktu, yaitu ukuran waktu yang dengannya terjadi ini, yaitu mulai dari terbitnya matahari, ini penjelasan tentang irtifa'nya sejauh mana, yang dengannya seorang boleh setelah itu melakukan sholat sunnah. Mulai dari munculnya atau terbitnya matahari, ila safaiha, hingga nampak putihnya, ya, jadi muncul cahayanya atau syu'a, ini cahaya yang menyilaukan. Alladhi yuzilun nahya, yang dengan ini akan jadi menghilangkan larangan untuk menunaikan sholat sunnah setelah subuh tersebut pada kadar fi ashri daqa'iq ila rub'i sa'atin takriban, pada kadar kurang lebih antara 10 menit hingga seperempat jam atau 15 menit. Jadi mulai dari terbit ya hingga kadar yang dengannya seorang dibolehkan untuk menunaikan sholat sunnah adalah kadar 10 hingga 15 menit. Ini kadarnya, ya, yang dengannya seorang keluar dari larangan untuk menunaikan sholat sunnah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal awqatu thalathah al-qisar, dan tiga waktu yang qisar, yang pendek, yang padanya terdapat larangan, ini larangan dari menunaikan sholat. Kata beliau, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qida rumhin. Dari mulai, yakni terbitnya matahari hingga naiknya matahari tersebut, yakni pada kadar satu tombak. Kadar satu tombak. Ini yang pertama. Adapun terkait dengan hikmahnya, ya, dikarenakan pada waktu tersebut sebagaimana datang dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Amr ibn Abbasah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, pada hadis tersebut, "Shalli salata subuh." Salatlah engkau salat subuh. "Tsumma aktsir 'ani shalah hatta tatlu asy-syams hatta tartafi'a." Kemudian berhenti dari salat hingga terbitnya matahari, hingga matahari tersebut naik. Kemudian beliau menyebutkan, "Fa innaha," ini asy-syams, karena sungguhnya matahari itu, "tatlu'u hina tatlu'a hina tatlu baina qarnai syaitan." Karena sungguhnya matahari itu ketika terbit di antara dua tanduk syaitan. Jadi ketiga, terbit matahari tersebut terbit di antara dua tanduk syaitan. Menunjukkan dari sini bahwa syaitan, ya, di antara sifatnya sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, memiliki tanduk. Ya, dan tanduknya dua sebagaimana dalam hadis. Wahina idzin yasjudu laha al-kuffar. Dan di saat itu, di saat terbitnya matahari, orang-orang kufar sujud kepada matahari tersebut. Jadi yang dimaksud orang-orang kufar, para penyembah matahari. Jadi petik dari sini hikmah, ya, dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang, ya, sholat ketika matahari terbit, meskipun dia sholat lillah, ya, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dilarang dikarenakan pada waktu tersebut waktu yang orang-orang kufar sujud kepada matahari. Tentu kita tahu seorang muslim sujudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika bersamaan dengan waktu sujudnya orang-orang kufar kepada matahari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya, dari sini menunjukkan kepada kita, ya, larangan tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Dan namanya tasyabbuh, ya, tidak dipersyaratkan niat. Ya, tidak dipersyaratkan niat untuk menyerupai orang-orang kafir, semata secara zahir. Ya, di situ ada kesamaan, maka terjadi tasyabbuh. Ya, terjadi tasyabbuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ya, sebagian perkara tasyabbuh, ya, tingkatannya haram, tingkatannya pada perkara dosa, ya, dosa besar, sebagiannya, ya, sampai pada tingkatan yakni kesyirikan yang mengeluarkan, ya, dari pelakunya dari Islam. Oleh karenanya, ya, kewajiban bagi kita, demikian juga di dalam tarbiyah kita kepada anak-anak kita, untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala perkara yang di situ terjadi tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Taib ini yang disebutkan pada hadis riwayat Muslim dari sahabat Amr ibn Abbasah. Kemudian wa inda qiyamiha hatta tazula. Demikian juga waktu berikutnya yang dilarang seorang untuk salat, yakni ketika matahari persis ya di pertengahan langit, yakni ya, persis di atas kepala, hatta tazula, hingga tergelincir, yakni ke arah barat ya, karena waktu zuhur, waktu mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat. Adapun sebelum itu, yakni ketika matahari persis di atas kepala, maka terlarang bagi seorang muslim untuk menunaikan salat. Pada hadis Amr ibn Abbasah, kelanjutan dari hadis tersebut yang sudah dibacakan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Tsumma aqsir 'anil shalah." Kemudian berhenti dari salat, yakni ketika matahari persis di atas kepala. Fa inna hina idzin tusajjaru jahannam. Maka berhentilah dari sholat, dikarenakan sungguhnya pada waktu tersebut, yakni persisnya matahari di atas kepala, ya, tusajjaru jahannam, ya, jahannam dalam keadaan dipanaskan, dididihkan. Tapi ini waktu yang kedua. Kemudian kata beliau selanjutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa idza tadayyafat lil ghurubi hatta yatimma ma baina waqti tadayyufiha ila ghurubiha." Kama baina tulu'iha ila safa'iha taqriban. La tusalla an-nafilatu fiha. Kata beliau demikian ketika tadayyafat, yakni condong matahari menuju terbenamnya. Hingga sempurna. Hingga sempurna terbenam. Ini waktu yang terlarang yang ketiga. Ya, jadi ketika matahari sudah condong ke arah barat. Ya, sudah berubah warnanya. Tidak lagi menyilaukan. Ya, sudah redup. Sampai sempurna. Di mana kata beliau? Ma baina waqti tadayyufiha ila ghurubiha kama baina tulu'iha ila safa'iha takriban. Di mana waktu antara condong hingga terbenamnya? Condong hingga terbenamnya sebagaimana waktu antara terbit ya hingga bercahayanya matahari. Jadi hingga putihnya cahaya matahari. Ini secara perhitungan waktu ya kurang lebih demikian. Ya, jadi kalau ya di awal disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa waktu antara terbit hingga naik itu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, waktu ini dilarang untuk seorang salat, yakni salat sunnah. Demikian juga ya, waktu menuju terbenamnya. Yakni ya dari mulai condong ke arah barat hingga terbenamnya. Ini seukuran waktu mulai terbit hingga naiknya, yakni sekitar 10 sampai 15 menit. Ini terlarang untuk salat. Ya, la tusalla an-nafilatu fiha, tidak boleh pada waktu-waktu tersebut ini untuk melakukan salat nafilah, salat sunnah. Jadi sebagaimana yang sudah disebutkan pada pembahasan pertemuan kemarin. Kemudian wala yuqbaru fiha al-mauta, tidak pula pada waktu-waktu tersebut ya dikuburkan orang-orang yang meninggal. Jadi kalau ada mayit ya yang hendak dikuburkan dalam keadaan ya salah satu di antara tiga waktu tersebut, maka hendaknya menunggu keluarnya dari waktu tadi ya, meskipun misalnya ya mayit tersebut dikuburkan di malam hari, maka ini ditempuh sebagaimana sebagian ya sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya dikuburkan di malam hari ya, meskipun kita tahu dengan dikuburkan di siang hari ya sebagian ulama berpendapat ini afdal dikarenakan yang akan ya, bisa untuk ikut mengantarkan lebih banyak dibandingkan ya jika di waktu dilakukan di waktu malam. Terkait dengan tiga waktu tersebut, dalilnya adalah hadis Uqbah ibn Amir. Hadis Uqbah ibn Amir diriwayatkan al-Imam Muslim. Kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, kana Rasul thalath sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin aw naqbura mautana. Thalath sa'atin, ada tiga waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihin. Di mana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kita dari menunaikan salat pada tiga waktu tersebut. Ini yang dimaksud salat nafilah, salat sunnah. Au naqbura mautana, atau yakni larangan dari kita menguburkan orang-orang yang wafat di antara kita. Ini pada tiga waktu tersebut. Kata beliau, yakni Uqbah ibn Amir, hina tatlu syams bazigatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit, bazigoh, ya, ini muncul terbit, hatta tartafi'a, hingga matahari tersebut naik. Ini waktunya sudah disebutkan tadi, sekitar 10 hingga 15 menit. Ya, terkait dengan kidah rumhin, ya, Syekh Abdullah Al-Baslan rahimahullah, beliau pada syarah Umdatul Ahkam Taisirul Alam ya, menyebutkan yakni untuk kadarnya dalam pandangan mata ya, Ini ketika matahari naik dari ufuk, ya, dari cakrawala, sekitar satu tombak itu berapa kata beliau? Sekitar kadar salasu amtar, sekitar 3 meter. 3 meter dalam pandangan mata dari mulai apa horizontal begitu naik, ya, sekitar 3 meter. Ya. Nah, dengan yang disebutkan waktunya di sini, insya Allah lebih mudah. Ya. Jadi kalau kita memiliki jadwal syuruq, jadwal terbitnya matahari, ya, kemudian dihitung dari jadwal terbitnya tersebut, ya, sekitar 10 atau 15 menit ini sudah keluar waktu larangan, yang kemudian di situ disyariatkan untuk kita sholat isyraq, ya, dan ini hukumnya sunnah bukan wajib dan memiliki keutamaan yang besar, ya, pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmizi dari hadis Anas terkait dengan sholat isyraq, ya, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, man shalla al-ghadah, salatul ghadah, ya, salat salah satu di antara nama salat subuh. Man shallal ghadah fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah di masjid. Tsumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk setelah salat tersebut berzikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syams, hingga terbit matahari. Ya, hingga terbitnya matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat. Ya. Kanat lahu ka'adri hajjatin wa umrah. Maka dengan apa yang dia lakukan tersebut, jadi setelah selesai salat subuh, kemudian berzikir, ya, ketika telah terbit matahari dia salat 2 rakaat, maka dengan apa yang dia lakukan tersebut baginya, ya, yakni dia mendapatkan seperti pahala berhaji dan umrah. Ya, pahala berhaji dan umrah. Di sisi pahalanya. Baik. Qala, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah menyebutkan ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah, sempurna sempurna sempurna. Ini menunjukkan keutamaan yang besar salat 2 rakaat yang dikenal dengan salat isyraq, ya, yang dilakukan oleh seorang muslim, dan ini waktunya yakni setelah matahari naik, bukan ketika persis matahari terbit. Karena ini waktu yang terlarang ketika matahari terbit. Ya, jadi setelah matahari naik. Kemudian kita lanjutkan pada hadis Uqbah bin Amir. Wahina yaqumu qa'imul zahirah hatta tamilu syams, hatta tamila syams. Wahina yaqumu qa'imul zahir. Ya. Dan ini ketika persis matahari di atas kepala, yakni pada kondisi bayangan kita paling pendek. Ya. Hatta tamila syams, hingga matahari condong, yakni condong ke arah barat. Ini waktu yang kedua. Ya, ketika matahari persis di atas kepala, ini belum dibolehkan bagi seorang untuk sholat. Ini sholat sunnah. Karena awal waktu zuhur, ini setelah tergelincir matahari. Kemudian, wahina tadayyafa syams lil ghurubi hatta tagruba. Dan ketika matahari sudah condong menuju terbenam hingga sempurna terbenam. Ini waktu yang ketiga. Jadi tiga waktu tersebut, tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kita kaum muslimin ya dari menunaikan salat, demikian pula yani salat ini maksud salat nafilah, salat sunnah, demikian pula menguburkan jenazah. Adapun salat wajib ya jika seorang ya teringat dari salat yang dia lupa, yang terlupakan pada waktu-waktu tersebut ya, maka ini keluar dari larangan, karena larangan yang terkait di sini adalah terkait dengan salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Kemudian kita kembali ke halaman 89. Wa fil babi an Ali ibn Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Samurah ibn Jundub wa Salamah ibn al-Aqwa wa Zaid ibn Thabit wa Mu'ad ibn Afra wa Ka'ab ibn Murrah wa Abi Umamah al-Bahili wa Amr ibn Abasah as-Sulami wa Aisyah radhiyallahu anhum. Dan dalam bab ini yang terkait dengan larangan seseorang untuk menunaikan salat sunnah ya setelah salat subuh hingga matahari naik ya, telah datang pula dari hadis Ali ibn Abi Thalib, juga dari hadis Abdullah ibn Mas'ud, juga dari hadis Abdullah ibn Umar. Demikian pula datang dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadis Abi Hurairah ya, hadis Samurah ibn Jundub, hadis Salamah ibn al-Aqwa, Zaid ibn Thabit, Mu'ad ibn Afra, Ka'ab ibn Murrah, Abi Umama al-Bahili, Amr ibn Abasah, sebagaimana tadi sudah disebutkan beberapa syahid yang ada pada hadis Amr ibn Abasah riwayat Muslim, wa Aisyah radhiyallahu anhum. Dan demikian pula pada hadis Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Kemudian kata Alim Abdul Ghani Al-Maqdisi, was sunabihi. Demikian juga telah datang pada hadis As-Sunabihi wa lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini As-Sunabihi tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sunabihi nama beliau ya diperselisihkan. Ini sebagian mengatakan Abdullah, ya sebagian menyatakan Abdurrahman, dan yang sahih dalam hal ini, ya nama beliau adalah Abdurrahman ibn Usailah, ibn Usailata as-Sunabihi, kunyahnya Abu Abdullah. Jadi sebagian menyebutkan di kalangan para ulama ya Abdullah ya As-Sunabihi, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya terbalik. Ya yang betul adalah yakni Abu Abdullah Abdurrahman ya Ibn Usailah As-Sunabihi. Beliau dari kalangan tabi'in. Datang ke Madinah sekitar 3 atau 4 hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. 3 atau 4 hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meriwayatkan Jadi hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ibn Rabah, Ubadah ibn As-Samit, dan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Ini terkait dengan As-Sunabihi. Jadi beliau seorang tabi'i yang tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kedatangan beliau ke Madinah ini sekitar 3 atau 4 hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Di situ saya dengar untuk larangan-larangan sholat di waktu habis subuh dan asar ya. Iya. Saya di tempat saya itu biasa habis subuh dan habis asar. Itu kalau ada orang bapak itu laju di mau ditanam. Itu kalau habis subuh terus ramai-ramai menyolatkan itu boleh gak? Tiga perkara yang disebutkan tadi, larangan-larangan dari sholat yang tanpa sebab. Oleh karena itu, kalau sholat wajib, demikian pula sholat sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, ya, sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka ini keluar atau di luar dari larangan tadi. Termasuk misalnya pada sholat jenazah, jika dilakukan setelah asar, sebelum yakni matahari yang disebutkan di sini, ini matahari ya sudah condong hampir terbenam, ketika masih cahayanya terang maka tidak terlarang itu. Ya, jadi yang terlarang ketika sudah hampir terbenam, sebagaimana pada hadis Uqbah ibn Amir. Ya. Jadi kalau dilakukan setelah sholat asar langsung, itu tidak masuk dalam larangan. Demikian juga kalau waktu menguburkannya masih cukup luas, belum hampir terbenam, tidak masalah. Itu Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.